السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang pertama. Dan insyaallah pada kesempatan pagi kita akan melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kemarin 80 ya. Baik, sekarang 81 ya. 81 ya. Ya, baik, silakan dibaca Pak Edi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa akhathat bihi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, bukan begitu. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan perbuatan jelek, wa akhotat bihi khoti atuhu, dan dia akhotat ya bu, ya, akhotat itu maksudnya dipenuhi dengan kesalahan. Wa akhotat bihi khoti atuhu, dan dipenuhi dengan kesalahannya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, dalam mereka itu kekal. Bala harfu apa ini? Bala itu harful jawab dia. Bala harfu jawab. Mang kasaba man itu sebagai mubtada, isim mausul sebagai mubtada, kasaba fi'il madhi, domirnya fa'ilnya huwa. Sayyi'atan sebagai maf'ul bi dari kasaba, wa atof akhatot ma'atuf ke kasaba bihi jar majrur. Firma dia aja. Akhatot fi'il madhi bihi jar majrur, khati'atuhu fa'ilnya sebagai fa'il dari akhatot hu Al-ha'u mudhaf ilai, fa'u harfu jawab, ula'i isim isyara, ashaba fi'il madhi. Emang ashaba ashabu pak, kan ulaika mubtada kan? Ashabu ashabu khabarnya. Ashabu khabarnya, ulaika mubtada, annari itu mudhaf ilai. Hum sebagai mubtada, fiha khalid, fiha jar majrur, khalidun khabar mubtada. Tafsirnya apa? Wa hukmu wahi sabitun, anna man irtakaba. Anna manir takaba. Anin anna manir takaba asama hatta jarrotihi ilal kufri. Hatta jarrothu ilal kufri. Hatta jarrotuhu ilal kufri. Wa astaulats alaihi dunu bahu. Dunubuhu. Min jami'i jawa nibihi. Wahada la yakunu illa fi man asroka bihi. Fi man asroka billahi. Faulaika humul musyrikun wal kufaru alladina yulazimuna naro jahannama. Jahannama ya. naro jahannama mulazamatan daimatan la tanqata. Lan qati'u. Dan maka hukum Allah itu sabitan, ditetapkan. Bahwa siapa yang arotika mendekati itu ini yang melakukan. Yang melakukan kesalahan sampai jarotuhu, sampai membawanya kepada kekufuran, sampai membawanya kepada kekafiran, wa wastaulat dan memalingkannya ke bunuhi ke dosanya. Artinya dosanya itu memenuhi seluruh arahnya. Artinya saking banyaknya dosanya gitu. Saking banyaknya dosanya min jamil jawabi ya. Wahada la, dan ini la ya, tidak menjadikan la, dan ini tidak terjadi dan ini tidak jedai kecuali fayuman fayu fa, fiman kepada siapa-siapa yang Allah yang menyekutukan Allah. Mereka inilah orang-orang yang musyrik dan kufar yang menghuni neraka jahanam. Mulazamatan menghuni selamanya. Mulazamatan daimatan la tanqati'u ya. Ya tidak terputus. Yang tidak terputus menghuni neraka jahanam selamanya tidak terputus. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum bissalam. Baik, bala ma kasaba sayyi'atan ahatat bihi khathiyatuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala di sini kan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lam. Apakah engkau mengatakan atas Allah, ya atas nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak kalian ketahui? Bala. Iya, artinya ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang Yahudi itu hanya mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala ya dari prasangka mereka. Ya, dari sesuatu yang tidak mereka punya ilmu tentangnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kasaba sayyi'ah." Siapa saja yang melakukan kejelekan, keburukan, wa ahatat bihi khathiatuhu, dan kesalahannya itu mengelilingi. Ya, ahatul kan artinya meliputi. Artinya kesalahannya itu betul-betul ya sangat banyak sampai memenuhi dirinya. Fa ulaika ashabun nar. Fiha khalidun. Maka mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tentunya ini maksud dengan sayyi'ah dan ahatat bi khathiyatuhu, ini bukan dosa selain syirik ya. Bukan dosa selain syirik. Karena seorang muslim yang di dalam dadanya masih terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia melakukan berbagai macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya. Maka sepanjang dia masih punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini maksud dengan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini berlaku untuk orang yang berbuat kejelekan berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kesyirikan ini merupakan pembatal keislaman. Seseorang yang melakukan kesyirikan secara sengaja dan dia tahu tentang hukumnya, ya. Tapi dia sengaja melakukan kesyirikan tersebut, maka batal Islamnya dan dia termasuk golongan orang yang musyrik. Di mana orang yang musyrik ini sama dengan orang yang kafir, dia akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran bagi kita. Seorang muslim, maka janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. karena kesyirikan termasuk sesuatu yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan orang yang melakukan kesyirikan ini, maka mereka adalah ashabun nar, ya, penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Umi Ida, silakan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan kebaikan, kebajikan, mereka itu para penghuni surga. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. I'rabnya ya Ustadz ya. Al-wawu harfu atof. Al-lazi sebagai mubtada. Amanu fi'il madi. Fa'ilnya al-wawu sebagai khobar mubtada. Belum ya Ustadz? Oh. Kan kalau itu khobarnya kalimatnya sempurna. Tapi kalau misalnya ada orang mengatakan dan orang-orang yang beriman, paham gak ibu maksudnya? Tanya kan, kenapa yang beriman? Oh iya. Itu nanti mulai ke ashabul jannah gitu. Oh iya, ya Ustaz. Berarti sampai ke belakang ya Ustaz ya? Iya. Ya. Kemudian al-wawu itu harfu atof, amilu. Apaan Ustaz? Sebentar Ustaz, baterai saya lemah. Sebentar Ustaz, aman. Kemudian al-wawu harfu atof, amilu, fi'lun madi, fa'ilnya al-wawu. Kemudian as-solihati sebagai maf'ulun bi. Dan ulaika ini sebagai mubtada. Kemudian ashabu ini sebagai khobar dari ulaika. Kemudian nah. Al-jannah sebagai maf'ulun bi. Mudhof ilaih apa Ustaz? Mudhof ilaih. Kemudian ini jumlah dari amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah sebagai khobar dari waladi. Enggak, kebanyakan ibu. Aladina. Bukan kebanyakan ibu, Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ini dapat tuh ulaika. Oh, ulaika ini ya Ustaz ya. Iya. Ulaika ashabul, jumlah dari ulaika ashabul jannah sebagai khobar dari al-lazina. Nah. Kemudian hum sebagai mubtada, fiha sebagai jar majrur, khaliduna sebagai khobar. Khobar dari hum. Sekarang ininya Ustadznya. 82. Itunya Ustadz apa? Tafsirnya Ustadznya. Ya. Wa hukmu wa hisabitu fi muqabili had anna allazina saddaqu billahi wa rasulihi tasdiqan khalisan wa amilul a'malal muttafiqata ma'a syari'atillahi allati awha ila rasulihi haula'i yulazimunal jannata fil akhirati mulazamatan da'imatan la tanqati'u. Artinya dan hukum-hukum Allah itu dan hukum Allah yang tetap gitu. Oh, dan hukum Allah yang tetap dalam balasan itu. Bukan, sebagai lawan yang tadi. Oh, gitu. Jadi, hukum kan Allah. Tadi hukum Allah untuk orang-orang kafir, kan? Ini. Nah, sekarang untuk orang-orang ini, beriman, yang beriman. Ya. Sesungguhnya, orang-orang yang membenarkan akan Allah dan Rasulnya, dan membenarkan dengan cara yang ikhlas, dan orang yang beramal dengan perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Mereka itu layak mereka itu menetap di dalam surga di yaumil akhir, ya, di hari akhir, dan mereka tetap di dalamnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak terputus. Baik, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyaka. Baik. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang beriman serta beramalan saleh, yang melakukan amalan saleh, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah keadaan orang yang beriman lawan dari orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Adapun orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh, artinya ya keimanan itu dikaitkan dengan amalan saleh. Karena kalau iman saja tanpa amalan saleh, maka ya kemungkinan seseorang itu akan tetap disiksa dalam neraka sebatas kesalahannya. Meskipun memang kalau seseorang melakukan banyak dosa besar, tapi dia masih punya iman dalam hatinya, dia tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang dosa yang dilakukan bukan dosa syirik, ya. Tapi kalau dosanya dosa syirik, lalu kemudian ia melakukannya dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan keislamannya. Tapi kalau seseorang melakukan dosa-dosa besar, termasuk syirik, tapi dia sebetulnya mengingkari perbuatan tersebut, ya, lalu dia bertobat, maka ya sepanjang dia punya keimanan dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu dikaitkan dengan amalan saleh. Karena amalan saleh itulah yang akan menentukan derajat seseorang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan seseorang itulah yang akan menentukan bagaimana tingkatan surga yang akan didapatkan nanti, ya. Oleh karena itu wajib bagi kita ya untuk memperbanyak bekal amalan saleh kita agar kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman kemudian beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Maka itulah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang beriman itu kekal dalam surga, tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Adapun orang muslim yang melakukan dosa, ya, mereka mungkin akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak kekal di dalamnya. Ya, sebatas ya dibalas dosa-dosanya, sudah itu ya Allah akan memindahkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan. Jadi sekarang Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadzna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji pada Bani Israel itu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan mereka berkata baik kepada manusia dan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, kemudian mereka berpaling kecuali sedikit dari di antara mereka, di antara kalian, dan kalian adalah orang-orang yang membangkang. Wa harfu isti'naf iz zorof akhazna fi'il madi fa'ilnya na mitaqo maf'un bihi bani mudhof ilaih isra'ila mudhof ilaih la harfu nafi ta'buduna fi'il mudhari fa'ilnya wawu illa harfu isti'na istisna bukan istisna lafzul jalalah mustasna wa harfu atfin bil walidaini jar majrur ihsana ihsana apa zat bil walidaini ihsan sebagai hal ya oh hal hal ihsana hal wa harfu atfin jil kurban zinya ma'tuf ke walidaini al kurba mudhof ilai wa harfu atfin al yatama ma'tuf ke walidaini wal wa harfu atfin al miskina ma'tuf ke walidaini juga wa harfu atfin kulu kulu itu fi'il madi ya. Kulu fi'il amr. Fi'il amr fa'ilnya waw lin nasi jar majrur husna husna husna ini dengan baik. Ini dia sebagai na'at ya dari maf'ul mutlak yang dibuang asalnya waqulu lin nasi qawlan husna gitu. Oh, sama yang tadi apanya baru bersadar juga ya. Ihsan juga kayak gitu ya. Oh. Jadi ihsan itu maf'ul mutlak dia. Dibuang, karena ya? Asalnya wa ahsana bil walidaini ihsana. Oh iya. Jadi dia maf'ul mutlak tadi. Nah, yang di sini husna dia na'at. Na'at dari qawlan yang dibuang. Oke. Okay. Wa harfu atfin aqimu fil amr fa'ilnya wawu as-salata maf'un bihi wa waw harfu atfin atu fi'il amr fa'ilnya wawu az-zakata maf'un bihi summa harfu atfin tawallaitum fi'il madi fa'ilnya tum illa harfu istisna qalilan mustasna minkum jar majrur waw harfu atfin antum mubtada muridun khabarnya. Naam. Ayo baca. Wazkuru ya bani Israila hina akhazna alaikum ahdan muakkadan bi anta budullaha wahdahu la syarika lahu wa antuh sinu lil walidaini walil aqo akrobina ya. Walil akrobina. Akrobina wali aula diladina mata aba uhum wahum duna bulughil hulumi walil muhtajina alladina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum wa antakulu linnasi atyabal kalami ma'a ada is-salati wa ita iz-zakati summa aqradtum wa naqadtum al-ahda illa qalilan minkum sabata ya atau sabata alaihi wa antum mustamiruna fi i'radikum. Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami mengambil pada kalian janji. Muakkadan itu apa, Zat? Janji apa? Yang muakkadan. Janji yang diperkuat gitu. Oh, diperkuat. Nah, dengan menyembah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu, tidak membuat sekutu baginya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat dan anak-anak yang bapak mereka telah meninggal dan mereka belum balik ya, Seth. Iya, maksudnya bulughul hulum itu hulum kan mimpi ya, maksudnya belum balik ya gitu ya. Belum balik. Dan membutuhkan orang dan bagi orang yang membutuhkan. Oh, bagi orang yang membutuhkan tapi tidak yang tidak memiliki apa yang mencukupi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang paling baik dengan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian kalian membangkang dan melanggar perjanjian kecuali sedikit dari kalian yang tetap di atasnya. Dan kalian melanjutkan dalam pembangkangan kalian. Ya, taib barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa iyyaka. Taib, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel, ya, agar kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba ya. Wabil walidin ihsana wadil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnasi husna. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada yang memiliki kekerabatan, kemudian kepada anak yatim dan juga orang miskin. Anak yatim adalah seseorang yang seorang anak yang meninggal ya oleh ayahnya sedangkan belum balik. Kalau sudah balik maka ya dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan cara bekerja. Kemudian masakin adalah orang yang punya uang tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Artinya sebetulnya dia punya uang, tapi nggak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Kalau kata guru saya ini, dia hanya bisa, sudah di atas 50%, tapi belum sampai 100%. Jadi kalau misalnya seharusnya sehari itu yang dibutuhkan bagi orang Jakarta misalnya 100 ribu, dia belum bisa sampai 100 ribu. Baru misalnya 50 ribu, 60, 70, 80, intinya belum bisa memenuhi secara sempurna, sehingga dia harus melakukan penghematan yang sangat ketat. Ini orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah oleh kalian perkataan yang baik kepada manusia. Ini perintah agar tidak keluar dari lisan kecuali perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, dan hendaknya kalian mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Summa tawallaitum, kemudian kalian membangkak. Kalian berpaling. Ya, berpaling dari perintah Allah. Berpaling dari janji yang telah kalian sepakati. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi. Jadi sekalipun ya perjanjian ini ditujukan untuk Bani Israel, tapi ini juga berlaku untuk kita kaum muslimin agar kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kepada yang memiliki kekerabatan. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang paling afdal, yang paling utama untuk diberikan bantuan adalah pertama kedua orang tua sendiri. Kemudian ya kalau ternyata kedua orang tua kita ya hidupnya berkecukupan, maka setelah itu adalah para kerabat kita, ya saudara-saudara kita. Setelah itu baru orang lain. Jadi jangan salah prioritas. Jangan orang lain yang bukan siapa-siapa dibantu, tapi saudara sendiri dilupakan. Ya, jadi prioritas itu adalah yang pertama orang tua. Kemudian setelah itu ke kerabat. Ya, sudah kerabat, baru ke yang lain. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim dan juga orang miskin. Wa qulu linnasi husna. Dan agar kita ya hanya berbicara yang baik-baik saja atau diam ya, kalau dalam Islam ya beruntunglah orang yang pilihannya hanya dua. Kalau dia bicara yang baik. Kalau dia tidak bisa bicara yang baik, maka dia diam untuk menghindari keburukan. Begitupun perintah untuk melakukan sholat dan juga menunaikan zakat, ya ini adalah perintah yang Allah tetapkan untuk Bani Israel juga. Namun summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian. Karena memang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada beberapa orang Bani Israel atau Yahudi yang akhirnya menjadi muslim. Namun kebanyakan mereka ya tetap dalam kekufurannya. Ya sebagaimana kisah dalam perang Uhud ya. Kemudian kisah dalam perang Khandaq. Dan banyak kisah dalam perang di mana orang Yahudi itu bersekongkol dengan apa namanya kaum musyrikin Mekah untuk menyerang kaum muslimin. Karena memang mereka tetap dalam kekufuran mereka. Hanya sedikit di antara mereka yang beriman ya, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ibu Dahyalis ya. Silakan Bu Dahyalis. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ketika kami mengambil janji, menjanji kalian, latas fiku nadima akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, waletuh rijuna amfusakum, dan janganlah kalian mengeluarkan diri kalian, min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Tumma akraltum, kemudian kalian berikrar, wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi. Wa harfu istisnaf is zorof. Ahodna fi'lun madin. Na sebagai fa'ilnya. Mithaqo maf'ulun bihi. Kum mudofun ilaihi. La tasfikuna. La harfun nafyi. Harfun nafyi. Tasfikuna fi'lun mudhari' waw sebagai fa'ilnya, dima'a maf'ulun bihi, kum mudhafun ilaihi, waw harfu al-waw harfu atfin, la harfu nafyi ya Ustaz ya. Nahi. Nafyi. Nafyin ya, bukan nahya. Oh, nafyin ya. Lah, nahyin. Nafyin. Nafyin. Tuhrijuna fi'lun mudhari, waw sebagai fa'ilnya. Anfusakum anfusa maf'ulun bihi, kum mudofun ilaihi. Min diyari jar majrur, kum mudofun ilaihi. Tumma harfu atfin akrartum fi'lun madi tum sebagai fa'il wa alwaus harfu atfin antum muqtada tashhaduna fi'il mudari sebagai khobar dari muqtada wazkuru ya bani Israel ila hina akhadna alaikum ahdan mu'akkadan fit tawrati yuharrimu safaka ba'dukum damma ba'din. Yuharrimu safaka ba'dikum. Oh, ba'dikum. Yuharrimu safaka ba'dikum damma ba'din. Wa ikhraja ba'dukum ba'dan min diyarikum. Tumma iktaraftum bizalika wa antum tashhaduna ala sahi ala sihhatihi. Ala sihhatihi. Dan ingatlah wahai Bani Israel, hina ahozna alaikum, ketika kami mengambil janji yang tetap, ketika kami mengambil janji yang tetap terhadap itu janji yang dikuatkan ya. Janji yang dikuatkan dalam Taurat terhadap kalian. Yuharrimun kepada kalian diharamkan menumpahkan darah kalian dari sebagian dari yang lain. Wa ikhroja, dan mengeluarkan sebagian daripada sebagian lain dari kampung halaman mereka. Tuma iktaroftum, kemudian kalian mengakui yang demikian itu. Dan kalian menyaksikan atas kejelasannya. Atas kebenarannya. Apa? Atas kebenarannya. Atas kebenarannya, siha hati kebenarannya. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika jazakallahu. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian agar kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian dan tidak mengeluarkan diri kalian dari rumah kalian. Kemudian kalian pun menyetujuinya. Wa antum tashhadun, ya, dan kalian pun menyaksikan kebenarannya. Ini merupakan perintah Allah yang lain kepada Bani Israel, di mana mereka dilarang untuk saling membunuh dan juga saling mengusir. Jadi maksud dari la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ini maksudnya saling mengusir ya dari rumah kalian. Ini adalah perintah yang Allah tetapkan untuk Bani Israel. Ya, syariat-syariat Allah yang Allah tetapkan untuk Bani Israel. Dan memang kalau kita perhatikan ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ya, antara nabi yang satu kepada nabi yang lain itu kurang lebih sama ya. Perintah untuk tidak membunuh, kemudian perintah untuk tidak mengusir orang lain. Namun kita harus meyakini bahwasanya syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penyempurna dari semua syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tawaharuna 'alayhim bil ismi wal 'udwani wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian kalian, maksudnya wahai Bani Israel, membunuh diri-diri kalian dan kalian mengusir sebagian dari kalian dari tanah kelahiran mereka. Kalian membantu, kalian menampakkan atas mereka gitu dengan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepada kalian, maksudnya jika tawanan datang kepada kalian, kalian tebus mereka dan padahal dia diharamkan. Padahal dia kalian. Diharamkan atas kalian dari pengusiran mereka gitu ya. Padahal mereka, misalnya padahal mereka itu terlarang untuk atas kalian untuk ya gimana Ustaz? Mana? Yang tadi diulang lagi nggak usah ya, ya udah. Nggak apa-apa, coba diulang lagi. Dan jika tawanan mendatangi kalian, kalian menebusnya. Padahal dia itu tadinya diharamkan untuk mengusir mereka. Jadinya ya orangnya ada diusir, tapi giliran orang yang jadi tawanan kelompok lain ditebus itu. Jadi clean. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian itu, ya, dari kalian, kecuali kenistaan di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat keras. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa yang kalian kerjakan? Summa harfu atfin antum di sini mubtada. Haulai. Di sini apa ya Ustaz ya? Apa jadinya? Di sini belum khobar ya Ustaz ya? Belum. Antum ya, belum ya. Jadi antum mubtada, kemudian haulai ini apa sih kayak sebagai naat gitu ya Ustaz ya? Apa sih namanya? Bukan. Kemarin tuh apa? Kayak ini ya, domir faslin. Sebenarnya ada di tafsirnya sih, sumantum ya haula gitu kan? Iya. Berarti dia sebagai apa? Sumantum kamu mah. Kemudian sumantum ya haula ya. Jadi dia sebagai munada nanti. Oke. Jadi ini sebagai munada gitu ya, munada. Taktuluna ini fiil maldi ya Ustaz ya. Wau fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya. Ini angfusakum, angfusa ini maf'ul bih, kum mudhaf ilaih, wa harfu atfin, tukhrijuna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya. Fariqo ini maf'ul bih, minkum jar majrur, min diari jar majrur, him maf'ul mudhaf ilaih maksudnya. Tadhaharuna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya. Alaihim jar majrur, bil ismi juga jar majrur, wal udwa wa harfu atfin, al wawu harfu atfin, al udwani ma'tuf ke al ismi, wawu al wawu harfu atfin, in ini in di sini apa namanya harfu syartin ya tukum mereka ini fiil maldi ya Ustaz ya, wawu fa'ilnya. Kum ini wa iya tukumnya lengkap dia. Oh iya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya. Iya, kum sebagai maf'ul bihnya. Usaro ini juga maf'ul bih yang kedua. Tufaduhum Tufadu hum ini fi'il maldi. Fi'il mudhari ya Ustaz? Fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, hum maf'ul bihnya, wa harfu atfin, huwa ini mubtada muharramun sebagai khobar, alaikum jar majrur, ikhrajuhum, ikhrajuhum, ini alaikum ikhrajuhum. Diharamkan atas kalian mengeluarkan. Jadi ikhraju sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Dari muharramun, isim maf'ul yang beramal dengan amalan fi'il majhul. Jadi sebutnya naibun fa'il aja gitu, ikhrajuhum. Hum sebagai mudhaf ilaihnya. Alhamzatu isim istifham, fa harfu atfin, tu'minuna fi'il mudhari, fa'ilnya wawu, biba'di jar majrur al-kitabi, ini biba'di al-kitabi ini mudhaf ilaih, wa harfu atfin, takfuruna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, biba'din jar majrur, al-fa'u harfu atfin, ma di sini karena itu bukan ya Ustadz namanya, tadi itu apa ya, kayak nafi ini, gitu ya karena ada ya, ilahnya ya. Iya, ya, berarti maknya di sini harfu nafi, jazau di sini ini apa ya? Ini khobar ya Ustadz ya. Iya. Kemudian jazau man yaf'alu man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Man isim mausul sebagai apa ya di sini? Yaf'alu man itu man sebagai khobarnya ya Ustadz ya. Gimana? kan jaza'u kan apa? Balasan itu mubtada. Terus mannya jadi apa? Mudhof ilaih ya. Oh, mudhof ilaih. Kan tidaklah balasan orang yang iya. Ya bukan yang dipilih ya. Ya mudhof ilaih. Ya, yaf'alu ini fi'il mudhari. Ini fa'ilnya man tadi ya. Kemudian zalika ini maf'ul bih minkum jar majrur illa ini istisna khizyun mustasna fil hayati jar majrur ad-dunya mudhof ilaih. Wa harfu atfin yauma wa yaumal qiyamati yuraduna yauma ini mubtada ya Ustadz ya al-qiyamati mudhof ilaih yuraduna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya ila asyaddi ini jar majrur al-azabi mudhof ilaihnya ini yuraduna tadi sebagai khobarnya mubtadanya yaumal qiyamah. Emang yauma mubtada. Ah, ya. Tadi saya bilangnya mubtada sih, salah ya Ustaz. Emang boleh mubtada ya masuk yauma gitu. Enggak tahu. Zorob ya, zorob zaman. Oh, iya ya. Pada hari kiamat gitu. Jadi enggak ada mubtada khobar di sini ya. Enggak ada. Ya, wa harfu atfin ma di sini harfu nafiin Allah lafzul jalalah sebagai Allahu mubtada ya mubtada biqafilin jar majrur amma jar majrur biqafilin jar majrur sebagai khobarnya amma jar majrur juga ta maluna fiil mudhari wawu sebagai fa'ilnya kemudian tafsirnya summa antum ya haula'i yaqtulu ba'dukum ba'dhon wa yukhriju ba'dukum ba'dhon min diyarihim wa yataqawwa kullu fariqum minkum ala ikhwanihi bil a'da'i baghyan wa udwanan wa iyatukum usara fi yadil a'da'i ini sa'i apa ya Ustaz ini sa'aitum fi tahririhim minal asri bidaf'il fidyati bidaf'il fidyati ma'a annahu muharramun 'alaikum ikhrajihim min diyarihim. Ma aqbah ma'a annahu muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Ikhrajuhum, ikhrajuhum min diyarihim. Ma aqbaha ma taf'aluna hina tu'minuna bi ba'di ahkami at-taurati wa takfuruna bi ba'dihha. Falaysa jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa dhullan wa qadhihatan fid dunya. Wa yawmal qiyamati yarudduhumullahu ila afdha'al 'adzabi finnari. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'maluna. Kemudian kalian wahai Bani Israel membunuh sebagian dari kalian membunuh sebagian dari yang lain dan sebagian dari kalian mengusir sebagian dari yang lain dari kampung halamannya dan kalian dan sebagian dari kalian bekerja sama gitu ya dengan ya, teman-temannya apa Ustaz? Menguatkan. Oh ya. Dan sebagian dari kalian menguatkan atas teman-temannya dengan musuh-musuhnya karena dengki dan permusuhan gitu dengan dengki dan permusuhan ya. Dan ketika datang kepada kalian tawanan dari tangan musuh, kalian membebaskan kalian berusaha. Kalian berusaha dalam membebaskan mereka dari penawanannya dengan membayar fidyah gitu ya, dengan membayar tebusan. Tadi apa ya maksudnya bersama itu maksudnya padahal hal tersebut gitu ya, padahal ya hal tersebut diharamkan bagi kalian ini kalau mau ngertiin biar orang lain paham tuh padahal diharapkan juga atas kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka gitu. Oh ya, padahal diharamkan atas kalian mengeluarkan mereka dari rumah dari kampung halaman mereka. Betapa buruk apa yang mereka apa yang kalian lakukan ketika kalian beriman kepada sebagian dari hukum-hukum Taurat dan mengingkari dari sebagian yang lain. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dari kalian, kecuali kehinaan dan kerendahan di dunia. Dan di hari kiamat, Allah akan mengembalikan kalian kepada azab yang paling buruk di neraka. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian lakukan. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Kemudian kalian, jadi di ayat 84 sudah dijelaskan bahwasanya di antara syariat yang Allah tetapkan untuk Bani Israel adalah agar tidak saling membunuh dan tidak pula saling mengusir dari rumah. Namun, pada ayat 85 ini Allah menceritakan kepada kita setelah mereka menerima janji tersebut, menerima syariat tersebut, mereka tetap melakukannya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ya, membunuh jiwa-jiwa kalian, membunuh diri-diri kalian, artinya saling berperang satu sama lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Dan sebagian kalian mengeluarkan sebagian yang lain dari rumah-rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Ya, kalian saling mendukung satu sama lain bil ismi wal 'udwan dengan keburukan dan juga permusuhan. Artinya Bani Israel ini terpecah belah, ya, terpecah belah. Satu kubu berperang dengan kubu yang lain. Mereka saling memerangi. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Dan jika tawanan mendatangi kalian, kalian menembusnya. padahal mereka juga diharamkan bagi kalian untuk mengusirnya. Artinya, giliran orangnya ada diusir. Tapi ketika orangnya ini, yang diusir tersebut, ditawan oleh kubu yang lain, mereka mau menebusnya. Jadi ini, ya, perbuatan yang aneh. Orangnya ada diusir, tapi kalau orang yang diusir tersebut ditawan oleh kelompok yang lain, mereka mau tebus. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Taurat dan kufur dengan sebagiannya lagi? Artinya kenapa kalian beriman sebagian isi Taurat, ya? Karena di antara isi Taurat, ya, kalau ada tawanan ditebus. Kenapa yang itu dilakukan? Wa takfuruna bi ba'd? Dan kalian kufur kepada sebagian isi Taurat. Seperti larangan untuk saling berperang, larangan mengusir orang, kalian lakukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Taurat lalu kalian kufur dengan sebagiannya lagi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut di antara kalian kecuali kehinaan pada kehidupan di dunia. Ini di dunia. Jadi dunia mendapatkan kehinaan, wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan dikembalikan, ya, kepada adab yang sangat keras, adab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, orang Yahudi atau Bani Israel ini seringkali menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar janji, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu, ya, berulang kali kita sebutkan bahwasanya ibrah atau faedah dari kisah ini adalah agar kita tidak mengikuti sikap atau sifat-sifat mereka. Seorang muslim itu, apabila telah jelas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman pada seluruh bagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengimani sebagian syariat dan kufur pada syariat yang lain, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh, ya, orang yang mengaku sebagai muslim liberal, ya, di mana mereka banyak menghina, mengecek, yang mengolok-olok, ya, sebagian atau bahkan semua syariat Islam. Mengaku sebagai seorang Islam tapi benci dengan syariat Islam. Yang semacam ini merupakan sifatnya orang Yahudi. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi seorang yang muslim, musliman khalisan, ya, seorang muslim yang ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengimani syariat Allah secara sempurna, ya. Nah, dan mungkin materinya sampai sini dulu, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, dar itu bisa rumah, bisa kampung, tergantung konteksnya gitu. Ya. Jadi kalau di sini kan yang mengusir dari rumah atau tanah kelahiran. Karena ini kan Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang perselisihan sesama Bani Israel, ya, di mana mereka memiliki kubu-kubu di dalamnya yang sebagian kubu itu menyerang kubu yang lain. Dan mana dar atau diar jamaknya ini adalah, ya, kampung halaman maksudnya. Mengusir dari kampung halamannya kepada kampung halaman yang lain. Baik. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kita udah berapa pertemuan, ya? Coba kita nyalain semuanya, ya. Ini gimana caranya kalau nyalain semuanya? Mungkin Pak Edi tahu. Pak Edi? Ya. Kita udah berapa pertemuan? Rasanya sekali, Ustaz, berhenti, ya, pada waktu Ustaz sakit itu. Jadi kalau dihitung seperti itu, berarti ini pertemuan yang ke-18, BCM 19. Berarti dua pertemuan lagi ya? Iya. Ya, taip. Nanti mungkin aneh cek lagi rekamannya, kan nanti ketahuan tuh. Taip, nanti aneh infokan kelanjutan programnya ya. Ya, maaf. Taip, bisa kalau kanan. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.